di kartu oleh dua wanita. Punya ciri selama ini ku cari. Berbeza wajah ayunya tetap asli. Kalau ku pilih di sini, apa kata di sana? Kalau ku pilih di sana, di sini akan terluka. Perluka aku pilih keduanya. Bagi kasih seadil-adilnya. Kabar melalui tinta, jarang sekali bertemu muka, namun ku tahu dia setia. Dan di sini tetap menunggu, berada jelas di mataku. Kasih tak luar terhadap aku, sanggup menunggu kata putusku. Sayang ketabahanmu menawanku. Satu